إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَخْوَانِ فِي الدِّينِ عَزَّنِي اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ. Di sore hari ini insya Allah kita akan melanjutkan kajian yang biasanya dilakukan ba'da maghrib. Kita baca kitab Syarh Mujaz, Syarah Kitab Tauhid. Pada pertemuan yang telah lalu kita masih di bab qaulillahi ta'ala innama dzalikum syaitan yukhawifu awliyahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Ayat innama dzalikum syaitan yukhawifu awliyahu, sungguhnya mereka itu tidaklah atau melainkan hanya syaitan yang mereka menakuti kalian melalui wali-walinya, ya, bal tentaranya. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin, maka janganlah kalian takut pada mereka, pada syaitan dan bala tentaranya. Wa khafuni, dan takutlah kalian hanya kepadaku, ini kepada Allah, jika kalian orang-orang yang beriman. Mahiya al-munasabah al-ayah lil-bab, apa kaitan antara ayat ini dengan bab? Bab membahas masalah al-khauf, masalah takut, apa kaitannya? Qala Syekh Ahmad bin Yahya Al-Najmi rahimahullah ta'ala, inna munasabata ayati Ali Imran wa hiya qawluhu ta'ala innama dhalikum syaitan yukhawifu awliya'ahu, sesungguhnya munasabah, keterkaitan antara ayat Ali Imran yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, sungguhnya syaitan itu hanyalah menakut-nakuti kalian melalui wali-walinya. Ayu khawifu bi awliyahi, ini syaitan menakut-nakuti kalian kaum mukminin, bi awliyahi, dengan wali-walinya, tentaranya. Fa munasabatu hadhil ayah wadihah, kaitan dengan ayat ini dengan bab tentang masalah khauf wadihah, jelas. Wa qad naha Allahu 'ibadahu al-mu'minin ayakhafuhum, Allah Subhanahu wa ta'ala telah melarang hamba-hambanya kaum mukminin untuk takut terhadap mereka. Bi qaulihi, dengan firman-Nya, fala takhafuhum, maka janganlah kalian takut. Ya. Syaitan itu hanya menakut-nakuti saja. Hanya menakut-nakuti saja melalui wali-walinya, melalui tentara-tentaranya, pasukan-pasukannya, penolong-penolongnya. Maka kalian jangan takut pada mereka. Wa khafuni, dan takutlah kalian hanya kepadaku, jika kalian orang yang beriman. Ai in kuntum mu'minina haqqal iman, jika kalian adalah orang-orang yang beriman dengan keimanan yang sebenar-benarnya. Fa inna imanakum yaqtadi bidzalika, maka keimanan kalian akan mencegah kalian dari takut terhadap bala tentara syaitan. Kalau kalian benar-benar beriman, maka keimanan kalian itu akan mencegah hal tersebut, ya, takut terhadap bala tentara syaitan. Ini kaitan ayat tersebut dengan bab. Amma munasabatu ayat taubah lil bab wa hadhihi ayah. Adapun kaitan antara ayat yang selanjutnya, yakni ayat yang lainnya, yakni ayat surat At-Taubah dengan bab ini. Ini ayat walam yakhsha illallah. Ini orang-orang yang beriman mereka walam yakhsha illallah, tidaklah takut kecuali hanya kepada Allah. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin, maka fa'asa diharapkan mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Famana dzalika lam yakhsha khasyata ibadatin, maknanya adalah tidaklah kaum muslimin mereka takut, ya, khasyata ibadah, ya, khasyah ibadah, ya, khuf ibadah, ya, illa minallah, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sebutkan aqsam atau berbagai macam takut atau khasyah, ya. Yang dimaksud di sini tidaklah takut adalah takut ibadah. Takut ibadah hanya diberikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan takut tauhidiyah. Amma ayatul al-ankabut allati yaqulu Allah fiha, adapun ayat al-ankabut, ya, yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minan nasi man yaqulu amanna billah, di antara manusia, ya, ada yang mengucapkan amanna billah, kami beriman kepada Allah. Ya, kami beriman kepada Allah. Takrir bilisanih, adanya penetapan dengan lisannya, saya beriman, kami beriman kepada Allah. Fa iza uziya fillah, tetapi jika mereka, ya, mendapatkan gangguan karena mengikuti agama Allah, mendapat gangguannya bukan karena sebab perkara dunia, ya, tetapi karena dia berpegang dengan agama Allah. Ja'ala fitnatan nasi ka'adzabilah, maka dia menjadikan fitnah, gangguan, ujian manusia tersebut seperti azab Allah. Kata Syekh Ahmad bin Yahya rahimahullah ta'ala, ay manatu tilkal fitnah min ayu adya ma amarullahu bihi khawfan minha. Kata beliau, fitnah, ujian, gangguan yang dilakukan manusia terhadap orang yang mengaku atau mengatakan amanna billah, kami beriman pada Allah, gangguan yang datang dari manusia itu telah menghalangi dia dari mengerjakan apa yang Allah Subhanahu wa taala khaufan minha, karena takut terhadap gangguan tersebut. Ya, satu sisi ada perintah Allah Subhanahu wa taala yang harus dikerjakan. Tetapi sisi yang lain ada ancaman, gangguan dari manusia jika dia melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia mengaku beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Amanah billah. Tetapi saat itulah diuji keimanan dia. Ya. Ketika datang gangguan dari manusia, dia menjadikan gangguan tersebut seperti, ya, azab Allah. Artinya dia takut, sehingga mencegah dia, menghalangi dia dari melaksanakan berbagai perintah Allah Subhanahu wa taala. Padahal sakit-sakitnya gangguan manusia, sebesar-besarnya gangguan manusia, tentu tidak bisa dibandingkan dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang tersebut, ya, Dia menjadikan gangguan manusia seperti azab Allah, seakan-akan azab Allah. Nah, bahkan itu melebihinya, sehingga dia lebih memilih, ya, lebih memilih tidak melaksanakan perintah Allah atau lebih memilih, ya, melanggar perintah Allah dibandingkan dengan harus menyelisihi atau dibandingkan harus terkena azab manusia tersebut. Thumma awrada hadis Abi Sa'id, inna min dhifil yaqin antur dia nasa bisakhtillah wa antahmadahum ala rizkillah wa antadhummahum ala ma lam yu'tikallahu inna rizkallahi la yajurruhu hisu harisin wa la yarudduhu karahiyatu karihin. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala membawakan hadis Abu Sa'id yang telah kita sebutkan secara sanad hadis tersebut dhaif walaupun secara makna sahih. Inna min dhifil yaqin, di antara lemahnya keyakinan seseorang terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, dia mencari keriduan manusia dengan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia rela, ya, untuk mendapatkan keriduan manusia, dia rela melakukan hal-hal atau perkara yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga dia memuji manusia, ya, memuji manusia ala rizkillah, atas rizki yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pada dia. Dia menyangka, ya, rizki tersebut murni dari, ya, orang tersebut, ya, ketika dia mendapatkan bantuan, ya, ataupun perkara-perkara yang diberikan kepada dia, dia memuji manusia, ya, lupa pada Allah, ya, padahal rizki tersebut dari Allah. Wa antadhammahu ala ma lam yu'tika Allah. Dan yang ketiga, ya, di antara lemahnya keyakinan seseorang, dia mencela manusia, ya, atas rezeki yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berikan kepada dia. Gara-gara fulan, apa sih fulan begini. Ya. Karena rezeki yang Allah tidak berikan kepada dia. Kemudian inna rizqallah, ketahuilah sungguhnya rezeki Allah itu la yajurhu hisu harisin, tidak akan datang, tidak akan sampai karena ambisinya orang yang ambisi, ya. Kita pengen sesuatu, ya, berbagai upaya, ya, keinginan, ya, itu tidak akan bisa sampai, ya, kecuali dengan izin Allah tentunya. Ya. Tidak semata karena seseorang menginginkan sesuatu kemudian dia akan dapatkan hal tersebut. Wala yarudduhu karahiyatu karihin, demikian juga. Ya. Rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan datang, ya, tidak akan terhalang, ya, karena ketidaksukaan orang yang tidak suka. Waqul, kata Syekh Ahmad bin Yahya, irdha'un nas bi sakhtillah muharram, mencari keriduan manusia siapapun dia, ya, mau pemimpin, pejabat, guru ataupun siapapun, ya, mencari keriduan mereka dengan mendatangkan atau menyebabkan datangnya murka Allah Subhanahu wa ta'ala adalah perkara yang haram. Wa kadzalika antahmudahum ala rizqillah nasiyan anallahu wa musakhirul qulub wa musarrifuha. Demikian juga orang yang memuji manusia atas rizki yang Allah berikan padanya, dia lupa, ya, bahwasanya Allah lah yang menundukkan hati-hati seseorang. Anggap ada orang di jalan, ya, tiba-tiba ngasih kepada kita uang 1 juta, ya, lupa dia dipuji habis segala tersebut, ya, dengan melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal Allah yang menundukkan hati orang tersebut, ya, enggak kenal tiba-tiba ngasih uang ke kita. Allah yang menundukkan hati dia, ya. Walaisa mana dzalika ala tashkuru man asana ilaik. Bukan maknanya kita tidak boleh bersyukur ya, kepada orang yang memberikan kebaikan pada kita. Tidak seperti itu kata Syekh. Ya. Tidak juga seperti itu. Oh, berarti kita enggak boleh berterima kasih. Tidak. Bal innal wajib alaika an tashkurallaha awwalan. Tetapi yang wajib bagi yang pertama adalah kau bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah. Ya. Yang pertama dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma tashkuru dzalika alladzi ahsana ilaika 'atifan lahu bitsumma. Kemudian dia bersyukur kepada orang yang telah berbuat baik kepada dia. Ya. Mengatafkannya dengan tsumma. Alhamdulillah saya mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, atas kebaikan si fulan ya, membantu saya begini-begini. Fataqul inni asykurullah tsumma asykuruka ala ihsanika ilayya. Sudah memberikan contoh. Aku bersyukur kepada Allah. Kemudian aku bersyukur kepadamu atas kebaikan yang kau berikan kepadaku. Ya, kadang kita lupa. Langsung berterima kasih kepada orang yang memberikan. Amma antasykuruhu wa tansallaha. Adapun kau bersyukur kepada orang tersebut yang memberikan, ya, dan kau lupa kepada Allah, fahadza wal madzmum. Ini yang tercela. Dan ini yang kadang kita lupa saking gembiranya. Ya. Wa amma qawluhu anta dhummahum ala ma lam yurdika Allah. Adapun ucapan dan engkau mencela mereka, ya, mencela manusia atas rezeki yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepadamu. Fahadza ma'nahu an ta'lama anna Allah huwal mu'ti. Maknanya adalah engkau harus tahu, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah al-mu'ti yang memberikan, ya, wal mani dan yang menahan. Yang memberikan rizki pada kita, yang menahan rizki pada kita. Fa in syaa'a sakhara laka dzalikal makhluq adha'if. Kalau Allah berkehendak, ya, Allah tundukkan, ya, makhluk orang yang lemah. Tiba-tiba hatinya Allah tundukkan, pengen ngasih ke kita, memberi ke kita, memberikan kerjaan, memberikan uang, memberikan barang, memberikan kebaikan dan sebagainya. Kalau Allah berkehendak, orang yang tadinya mungkin keras, tidak suka sama kita, atau mungkin orang yang gak kenal sama sekali, tiba-tiba ketemu di jalan, ya, tiba-tiba dia memberikan kebaikan pada kita dengan berbagai jenisnya. Ya, kalau Allah kehendak, fa insya'a syakhara laka dzalika al-makhluq adha'if. Wa insya'a lam yusakhir. Demikian juga, kalau Allah berkehendak, Allah juga bisa tidak menundukkan orang yang dekat dengan kita, bahkan keluarga. Ya, kalau Allah berkehendak, justru tidak Allah tundukkan hatinya untuk kita. Ya. Fala yanbaghi an tusari'a bi dhammi linasi fi ma lam yutika Allah. Maka jangan terburu-buru dengan mencela orang dari apa yang ketika Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepada kita, kepada engkau suatu rezeki, dan kemudian menyalahkan pihak orang lain, menyalahkan orang lain. Kenapa sampai orang tersebut tidak, misalkan, tidak memberikan kebaikan, tidak memberikan ke kita, ya? Ya, hatinya tidak condong kepada kita. Kenapa hatinya tidak condong kepada kita? Allah yang membolak-balikkan hati. Ya. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah semua condong hatinya kepada kita dengan melakukan berbagai asbab tentunya. Tsumma akhbara ar-rasul sallallahu alaihi wasallam bi hadzal hadis. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan hadis ini, anna rizqallah la yajurru hirsu harisin. Bahwasanya rezeki Allah itu ya tidak akan bisa didapat ya, atau sampai ya, karena hirsu harisin. Ya, karena keinginan orang yang berkeinginan, ambisi atau ketamakan seseorang. Ya ini ana rizqu biyadillah azza wajalla. Bahwasanya rizki di tangan Allah Subhanahu wa taala, fataratan qad yakunu minan nas man yakunu harisan ala ita'ika syai'an wa ya'ballah. Terkadang sebagian manusia yang memiliki keinginan untuk memberikan sesuatu kepadamu, ya, punya keinginan ingin memberikan kebaikan, rezeki dan sebagainya kepadamu. Wa ya'ballahu, tetapi Allah enggan. Allah tidak mau kebaikan tersebut datang pada kita. Fala yasilu ilaika dzalika syai'. Maka tidak akan bisa sampai kepada kita. Walaupun orang yang terdekat kita pengen ya, ngasih, pengen berikan kebaikan, pengen mengusahakan ini itu. Allah tidak berkehendak, tidak akan sampai. Wataratan yakunu al-aqsa. Terkadang sebaliknya. Fatajidu minan nasi man yakunu karihan isolal khair ilaika. Ada orang yang luar biasa bencinya pada kita. Tidak ingin sedikitpun ada kebaikan yang sampai pada kita. Berusaha menghalangi dengan cara ini, dengan cara itu. Ya. Jangankan harta yang dia miliki. Ya. Harta orang saja tidak mau dia. Kebaikan orang saja tidak mau sampai pada kita. Berusaha dihalang-halangi. Tetapi Allah menginginkan kebaikan tersebut sampai pada kita. Faisalu ala rubbihi, maka akan sampai dengan kebencian orang tersebut. Ya, tidak akan bisa. Jadi jangan terlalu takut, khawatir ya, bahwasanya perkara-perkara yang baik akan terhalang dari kita karena sebab si fulan atau si alan. Ya, kalau Allah berkehendak akan sampai juga. Demikian juga, jangan terlalu ya, apa namanya berharap terhadap seseorang ya, sehingga dia bisa mengorbankan apapun ya, agar kebaikan orang tersebut sampai pada kita. Kalau Allah mengharap tidak akan sampai. Amma hadithu Aisyah radhiyallahu anha alladhi katabathu ila Muawiyah. Bahwa hadisun azim, adapun hadis Aisyah yang itu merupakan surat yang Aisyah tulis kepada Muawiyah, itu merupakan hadisun azim, hadis yang sangat agung. Ma'nahu man iltamasa ridallah bi sakhtin nas radhiyallahu anhu wa arda anhu an-nas, yang maknanya barang siapa yang mencari ridha Allah, dia berusaha mencari ridha Allah bisukhtin nas, yang terkadang mendatangkan kemurkaan manusia, radhiyallahu anhu, maka Allah Subhanahu wa taala akan ridha padanya. Wa arda anhu an-nas, dan Allah akan jadikan manusia ridha terhadap dia. Bi makna annahu idza harasa ala ridha Allah, maknanya adalah jika dia berusaha, bersemangat untuk mendapatkan ridho Allah, berupaya ya, mendapatkan ridho Allah dengan ibadah, dengan melakukan berbagai kebaikan, bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ya, cara mendapatkan ridho Allah. Wa in kana dzalikal irdha lillahi fi iskhatun linnas, walaupun untuk mendapatkan keridhaan tersebut ya, keridhaan Allah tersebut, dia harus mendapatkan kebencian dari manusia, dimusuhi oleh orang-orang, tidak disukai oleh orang lain. Fa inna Allah yaj'alu al-aqibata anna nasa yardaun anhu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan akhirnya, ujungnya ya, manusia akan ridha terhadap dia. Walaupun di awal-awal semua orang tidak suka, membencinya dan sebagainya. Tetap kalau dia mengikhlaskan apa yang dia lakukan semata hanya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka di akhirnya ya, manusia akan ridha. Akan ridha kepada dia. Yaj'ala asbaban takunu hiyal mu'athiratun fi ridhahum anhu. Dengan Allah jadikan satu sebab ya. Karena dia telah melakukan sesuatu perkara yang lebih dia dahulukan mendapatkan ridho Allah atas ridho manusia. Wal aksu bil aksu. Demikian juga sebaliknya. Ay man iltamasa ridhon nas bi sakhatillah sakhatallahu alaihi wa asqata alaihin nasa bi ajala asbaban tuskhituhum alaihi wal qulub bi yadi muqallibiha. Demikian juga sebaliknya, orang yang mencari ridho manusia ya, dengan melakukan hal-hal yang mendatangkan kemarahan, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan murka kepada dia ya. Demikian juga manusia, Allah akan menjadikan manusia murka kepada dia dengan menjadikan suatu sebab ya, yang menyebabkan manusia murka kepada dia. Mungkin awalnya manusia ridho ya, karena belum tersingkap tujuan dia. Manusia masya Allah senang kepada dia, orang-orang dekat terhadap dia ya. Padahal untuk mendapatkan kedekatan keridhoan manusia tersebut ya, terkadang dia harus melakukan perkara yang menyebabkan atau mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya Allah akan jadikan manusia membenci dia, murka pada dia. Wal qulub biyadi muqallibiha. Ingat, hati itu ya, hati kita, hati semuanya itu di tangan Zat yang membolak-balikannya, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin mendapatkan ridhoan manusia, ridho manusia itu amalan hati ya, hatinya kan yang diharapkan. Tapi justru dengan cara mendatangkan atau melakukan sesuatu yang menimbulkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala tidak akan berhasil. Tidak akan berhasil ya. Walaupun mungkin di awal seperti berhasil, tetapi akhirnya tidak akan berhasil. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, wallahu a'lam bishawab. Siapa yang buka? Sebut lagi. Baik, kita masuk bab selanjutnya. Bab qaulillahi ta'ala wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Bab firman Allah Subhanahu wa ta'ala wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah lah kalian bertawakal jika kalian orang beriman. Bab sebelumnya berkaitan dengan bab masalah khauf. Bab sebelumnya berkaitan dengan bab masalah al-mahabbah. Sedangkan bab ini adalah bab berkaitan dengan masalah tawakkul, masalah tawakal. Wa qawlihi innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum al-ayat. Munna Syekh rahimahullah taala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan ayat innamal mu'minun, semuanya kaum orang yang beriman hanyalah orang yang jika disebutkan nama Allah wajilat qulubuhum, hati mereka bergetar. Wa qawlihi, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa may tawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Ya ayuhan nabiyyu hasbukallah. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nabi, wahai nabi, hasbukallah. Cukuplah Allah sebagai penolong. Wa qawlihi, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa may tawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah sebagai pencukupnya yang akan mencukupinya. Kemudian Ali bin Abbasin qala hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dari Ibn Abbas, beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong kami dan sebaik-baik pelindung. Qala Ibrahim alaihi salam hina ulqiya finnar. Nabi Allah Ibrahim alaihi salam mengucapkan kalimat ini, hasbunallah wa ni'mal wakil, ketika dilemparkan ke dalam api. Wa qalaha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hina qalu lahu innan nasa qad jama'u lakum fahsyauhum fazadahum imana. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kalimat ini ketika dikatakan kepada beliau, innan nasa qad jama'u lakum, semua manusia telah berkumpul ya, untuk menyerang kalian. Fahsyauhum, maka takutlah ya, kalian pada mereka, ini pada orang musyrikun ya, yang telah terkumpul dari Mekah dan juga orang-orang Arab sekitarnya yang hendak menyerang Madinah. Fazadahum imanan, maka justru bertambah keimanan mereka para sahabat. Rawahul Bukhari wa Nasa'i. Ketika mereka mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil, Allah tambahkan keimanan pada hati-hati mereka. Hadis riwayat Imam Bukhari dan An-Nasa'i. Qala Syekh Ahmad rahimahullah taala, at-tawakkul 'ala Allah huwa tafwidul umur ila Allah wal wusuq bi kifayatihi wal i'timadu 'alaihi fi taysiri kulli muhimmin min al-umuril hayyah. Tawakal kepada Allah adalah tafwid al-umur, menyerahkan segala perkara kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya dengan kifayahnya, dengan pemberiannya, bersandar penuh kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam mendapatkan kemudahan segala perkara yang dia inginkan dalam perkara dunia dan umur, dalam perkara kehidupan ini. Walaisa zalika, walaisa makna zalika ayatruka al-abdu al-asbab al-madiyah. Tetapi bukan maknanya tafwid, menyerahkan diri, percaya, bersandar pada Allah tersebut, bukan maknanya kemudian dia meninggalkan sebab ya, ya, sebab fisik atau sebab fisik ya, madiyah, yang bisa mengantarkan dia ila injahi talabi min jalbin kulli marhubin. Bukan meninggalkan berbagai sebab yang bisa mengantarkan dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Audat ikulli marhubin, atau meninggalkan segala sebab yang bisa menyelamatkan dia dari apa yang dia khawatirkan. Bukan. Bal alaihi ayubashiroha mu'taqidan fitilkal asbab bi'anha min qadarillah. Bahkan tetap ya, dia melakukan berbagai sebab itu dengan berkeyakinan bahwasanya itu hanyalah sebab ya, itu hanyalah sebab, dan bahwasanya hal tersebut adalah hal-hal yang telah Allah takdirkan. Wallahu yaqdiru ayuratiba alaiha ma yutlabu minha wa yaqdiru ayasliba hadzalika. Dia berkeyakinan Allah ya, yang mendatangkan apa yang dia harapkan, inginkan, atau menghilang apa yang dia, atau mengambil atau menghalang dari apa yang Allah lah yang takdirkan ya, untuk mencabut atau mengambil apa yang ada padanya. Wa 'alal 'abdi ayyumina anna Allah la yatasarrafu bihasabi raghabati 'ibadihi. Wajib bagi seorang hamba beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah bertindak karena keinginan hamba, bukan karena keinginan hamba. Seorang hamba wajib berkeyakinan bahwasanya Allah mentakdirkan sesuatu bukan karena sebab keinginan kita. Kalau kita ingin, kenapa ini terjadi ya? Karena kita pengen ini, bukan karena itu. Walakinnahu yatasarrafu bihasabi ma qad qadarahu wa katabahu fi lahil mahfuz wa huwa a'lam bi ibadihi wa huwa a'lamu bima salihihim. Tetapi kita berkeyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bertindak sesuai dengan apa yang Allah takdirkan ya terhadap hamba-hambanya yang telah Allah catat, yang telah dicatatkan dalam lahul mahfuz, dan Allah a'lam bi ibadihi ya, lebih tahu terhadap hamba-hambanya, lebih tahu terhadap maslahat hamba-hambanya ini, sehingga Allah menakdirkan ini atau tidak mentakdirkan ini, semuanya atas takdir Allah Subhanahu wa taala, bukan karena keinginan hambanya. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai sini. Subhanallahi wa bihamdihi wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.